Konsultasi Syariah. Puasanya wanita istihadhah. Pertanyaan. Mengenai darah istihadhah, apakah benar perempuan yang istihadhah tidak diperbolehkan puasa? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Istihadhah adalah darah yang keluar di luar jadwal haid dan juga di luar masa nifas. Darah ini disebut darah penyakit, karena bukan berasal dari rahim sebagaimana darah haid atau nifas. Namun disebabkan oleh adanya urat yang pecah atau putus, dan kalau keluar langsung mengental. Sifatnya hampir mirip dengan darah yang keluar saat luka. Para ulama menjelaskan bahwa hukum yang berlaku pada darah istihadhah berbeda dengan darah haid. Wanita yang haid dilarang untuk sholat, puasa, dan tawaf. Adapun wanita yang mengalami istihadhah, hukumnya seperti keadaan suci, dia tetap diwajibkan sholat, puasa, dan boleh melakukan ibadah lainnya selayaknya wanita yang suci. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menerangkan, wanita yang mustihadhah tetap diperintahkan puasa, sholat, tawaf, membaca Al-Quran, meski dengan menyentuh mushaf, dan diperbolehkan melakukan hubungan intim dengan suaminya. Al-Jami' li Ahkam Al-Quran. Keterangan ini, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Fatimah binti Abu Hubaysh datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata, "Ya Rasulullah, sungguh aku ini perempuan yang selalu keluar darah, istihadhah, dan tidak pernah suci. Bolehkah aku meninggalkan salat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak. Itu hanyalah darah penyakit, bukan darah haid. Bila haidmu datang, tinggalkanlah salat, dan bila haid itu berhenti, bersihkanlah dirimu dari darah itu, yaitu mandi, lalu salatlah." Muttafaqun alaih. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, saat menjelaskan potongan hadis, darah istihadhah itu hanyalah darah penyakit, ini menunjukkan bahwa darah yang keluar apabila darah tersebut adalah darah penyakit, di antaranya darah yang keluar saat operasi, maka darah itu tidak disebut darah haid. Oleh karenanya, tidak menyebabkan berlakunya larangan sebagaimana yang berlaku pada wanita haid. Maka tetap diwajibkan sholat dan puasa, apabila terjadi di siang hari Ramadan. Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin. Demikian, wallahu a'lam bis-shawab.